Mitra Bisnis, persiapan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dimulai 1 April mendatang masih dirasa kurang, terutama dengan minimnya jumlah SPBG yang saat ini baru ada di 6 tempat dan ketersediaan alat converter kit yang tidak cukup. Perbedaan harga yang tajam antara Premium dan Pertamax juga berpotensi menimbulkan pasar gelap BBM. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Susanto, apa komentar Anda? Ya, yang pertama, kalau memang demikian adil sih nggak apa-apa. Takutnya kan ada yang nggak adil, kenapa? Karena kayak UKM. Yang pertama, mereka misalnya kan, ya rumah tangga ini kan paling punya Suzuki Carry, itu ada Hetsu, kayak gitu-gitu kan, yang rumah tangga ya, catering atau pabrik-pabrik kecil lah, izinnya izin rumah tangga, itu yang punya satu mobil, dua mobil ini kan pening juga kali ya. Ya kita sih kalau dari sisi pribadi, masyarakat, sebagai ketua RT, sebagai pengusaha, kita memaklumi situasi harga BBM ini kan di luar negeri juga naik. Kita mungkin subsidi BBM akan meningkat, tapi penggunaan di dalam negeri ini, kalau yang untuk usaha kecil, saya belum tahu bagaimana caranya ya, mereka kan karena kecil ya cuma punya satu mobil atau dua mobil kayak Suzuki Carry begitu. Itu kan biasa makan bensin, disuruh beli pertama, apa nggak ngap nanti UKM-UKM kita yang kecil ini. Yang pagi-pagi, subuh-subuh harus beli barang, terpaksa sekarang barangnya dinaikin harganya. Apa laku barangnya, kue-kuenya, makanan-makanan kecil begitu. Gitu? Mobil-mobil toko yang catering-catering rumahan atau yang di kantor-kantoran jual-jual makanan yang mobil-mobil untuk catering kayak gitu, bagaimana itu? Saya juga nggak bisa bayangkan tuh kalau dia naikin harga hanya gara-gara dia nggak boleh beli premium. Jadi inflasi luar biasa itu. Kalau menurut saya ya sebagai rakyat biasa maupun sebagai pengusaha, mungkin sosialisasi harus dilakukan dulu kali, dikumpulin gitu. Ya kalau nggak dikasih tahu mungkin orang salah paham, mungkin maksudnya baik bahwa subsidi ini tepat sasaran, tapi kalau sosialisasi nggak sampai ke lapangan, saya khawatir salah paham masyarakat ini gitu. Pada prinsipnya sih kita mendukung pemerintah kalau memang harus demikian gitu. Lalu apa harapan Bapak dari persiapan pembatasan BBM bersubsidi ini? Yang pertama, kita melihat ini positif ya untuk meringankan anggaran belanja negara, itu pasti ya. Kalau bisa uang-uang subsidi minyak ini untuk pembangunan, kan begitu maksudnya kan. Jangan hanya dibakar jadi asap aja. Kita mendukung dari sisi itu, tapi harus konsisten. Di lapangan itu harus ditegakkan, jangan sampai begini loh. Di pom bensin minyak kosong. Kenapa? Habis. Jatah untuk BBM subsidi habis. Tapi di luaran, eceran, seliter orang jual 6.000, 7.000 ada begitu. Nah itu yang kasihan itu. Rakyat terpaksa membeli mahal di luaran. Ya, kita lihat aja pembensin-pembensin kecil itu kan. Yang ya memang karena usaha mereka begitu kan. Gak bisa ngomong kan. Konsisten juga gitu. Saya rasa namanya peluang usaha ya. Mungkin orang sekarang gak jualan sayur lagi. Mungkin hanya jualan minyak aja. Kan begitu. Makanya harus konsisten law enforcement-nya, pengawasannya, implementasinya. Jangan lagi ada yang memanfaatkan hal ini menjadi kepentingan pribadinya, begitu. Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.